بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين أيها المسلمون عباد الله Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakum Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Alhamdulillah, di sore hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari ajaran agama kita, ajaran agama Islam. Alhamdulillah, di sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di dalam kitab sholat, di dalam kitab sholat, babun fi sholati ahli al-azhar, bab tentang sholat orang-orang yang mempunyai uzur. قال حفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه ومن صفة صلاة الخوف ما رواه جابر قال أكبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاء إلى أن قال فنودي للصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا فصلوا بالطائفة الأخرى ركعتين قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان متفق عليه. Di antara cara sholat khauf adalah tata cara sholat khauf yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Beliau menyebutkan, kami berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kami sampai ke Dzatul Riqa. Dzatul Riqa nama tempat. Sampai pada ucapannya, maka dikumandangkan sholat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam sholat dengan satu kelompok dua rakaat. Kemudian mereka mundur dan sholat dengan kelompok lain dua rakaat. Kemudian Jabir radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, beliau menyebutkan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan empat rakaat dan para sahabat dua rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan empat rakaat, sedangkan dua kelompok dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersama-sama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di Dzatul Riqa, mereka setiap kelompok salat dua rakaat. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Bisa juga dibuka Rawahul Bukhari dalam riwayat Bukhari dengan nomor 4136 dan Muslim dengan nomor 843. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Wa hadhihi sifatu tuf'alu idza lam yashtadda al-khawf. Tata cara solat khauf ini dikerjakan jika rasa takut tidak mencekam. Itu tata cara yang pertama yang disebutkan di dalam hadis Sahal bin Abi Hasmah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Dikerjakan jika rasa takut tidak mencekam. Kemudian solat khauf, tata cara solat khauf di dalam riwayat Jabir dikerjakan jika rasa takut tidak mencekam. Dan juga tata cara solat khauf yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, dikerjakan jika rasa takut tidak mencekam. Dan juga riwayat yang disebutkan oleh Al-Imamu Ahmad, Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam An-Nasa'i rahmatullahi alaihim, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka, dikerjakan jika rasa takut tidak mencekam. Demikian pula tata cara solat khauf yang terakhir, yang kelima ini. Yaitu yang kelima yang datang dari Jabir radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. juga dikerjakan jika rasa takut tidak mencekam. Al-khulasah, kesimpulannya, tata cara yang pada beberapa pertemuan yang lalu dan telah diperagakan, maka tata cara sholat khauf yang kalian peragakan itu dikerjakan jika rasa takut tidak mencekam. Jika rasa takut tidak mencekam. Barakallahu fiki. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha ishtaddal khawfu, fa'idha ishtaddal khawf, jika rasa takut mencekam, jika rasa takut mencekam, bi an tuwasal at-ta'nu wad-dharbu wal-karru wal-farru wa lam yumkin tafriqul qaumi wa salatuhum ala ma dhukira. Jika rasa takut mencekam dapat diketahui dengan terus menerusnya serangan dan pukulan tanpa henti, tidak mungkin untuk meninggalkan musuh, tidak mungkin untuk meninggalkan musuh. Wa salatuhum ala ma dhukira, wa salatuhum ala ma dhukira, dan salat mereka di dalam kondisi seperti itu, wa hana waktu salah, ketika tiba waktu sholat, ketika tiba waktu sholat, sallu ala hasabi halihim, sallu ala hasabi halihim, maka mereka hendaknya mengerjakan sholat menurut keadaan mereka masing-masing, menurut keadaan mereka masing-masing. Mungkin juga ketika desingan peluru tidak berhenti, bunyi pedang tidak berhenti, terus beradu panah dan tombak, terus melesat dan terus menghujam kepada musuh, pertempuran, peperangan, dan kaum muslimin, umat Islam, tidak mungkin untuk meninggalkan musuh di saat itu. Tidak mungkin untuk meninggalkan musuh di saat itu. Dan ketika tiba waktu sholat, maka agama Islam ini memberikan kemudahan bagi mereka untuk melaksanakan sholat sesuai dengan kondisi dan keadaan mereka. Sesuai dengan kondisi dan keadaan mereka. Rijalan warukbana, rijalan warukbana. Sambil berjalan atau berkendaraan, sholat menurut keadaan mereka ketika terjadi pertempuran yang tidak berhenti, terus menerus. Yang pertama, dibolehkan bagi mereka, bagi pasukan tempur, bagi pasukan tempur, bagi kaum muslimin yang sedang bertempur, berperang. Yang pertama, dibolehkan bagi mereka untuk sholat sambil berjalan. Dibolehkan bagi mereka untuk mengerjakan sholat sambil berjalan. Kedua, jika mereka berkendaraan, maka agama ini membolehkan bagi mereka yang sedang bertempur untuk melaksanakan sholat, untuk mengerjakan sholat dengan berkendaraan. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, lil qiblati wa ghairiha, termasuk ke dalam penjelasan sholat menurut keadaan mereka, yaitu sholat menghadap arah kiblat ataupun tidak. Di saat itu dibolehkan bagi mereka untuk sholat menghadap kiblat ataupun tidak. Yumi'una birruku'i wassujudi hasaba taqatihim. Mereka memberi isyarat untuk ruku, dan mereka memberi isyarat untuk sujud menurut kesanggupan mereka. Menurut kesanggupan mereka. Wala yuakhiruna sholata, dan mereka dan kaum muslimin yang sedang berperang, kaum muslimin yang sedang bertempur di saat itu, mereka tidak diperbolehkan untuk mengakhirkan sholat. Mereka tidak diperbolehkan untuk mengakhirkan sholat. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Liqaulihi ta'ala, penjelasan ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ayat Al-Quran yang akan kita baca ini sebagai dalil. Sebagai dalil bolehnya mereka melaksanakan sholat dalam keadaan berjalan dan dalam keadaan berkendaraan. Ayat ini, ayat yang akan kita baca, sebagai dalil bolehnya kaum muslimin yang sedang bertempur dalam keadaan rasa takut yang mencekam untuk melaksanakan sholat dengan berjalan kaki dan berkendaraan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kalian dalam keadaan takut atau bahaya, maka sholatlah kalian sambil berjalan atau berkendaraan. Atau berkendaraan. Bisa dilihat dalam suratul Baqarah ayat 239. Aifasallu rijalan aw rukbanan. Penjelasan ayat ini adalah sholatlah kalian dengan berjalan dan berjalan kaki atau berkendaraan. warrijalu jam'u rajulin. Kata ar-rijalu adalah bentuk jamak dari kata rajulin, wa huwa al-ka'inu ala rijlaihi mashiyan aw waqifan. Ia itu orang yang berada di atas kedua kakinya, baik berjalan atau berdiri. Baik berjalan atau berdiri. Mashiyan, berjalan. Waqifan, berdiri. Warukbanu jam'u raqibin. Dan kata ar-rukbanu, dan kata ar-rukbanu adalah bentuk jamak dari kata raqib. Dari kata raqib, orang yang naik kendaraan. Orang yang naik kendaraan. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Wa yustahabbu an yahmala ma'ahu fi salatil khawfi minas silahi ma yadfa'u bihi an nafsihi wa la yuskiluhu. Disunahkan ketika mengerjakan salat khauf untuk membawa senjata yang dapat dipergunakan untuk membela diri. Dapat dipergunakan untuk membela diri ketika menghadapi musuh. Iya. Pedangkah? Panahkah? Tombakkah? Ataupun senjata-senjata yang ada pada saat ini. Atau bahkan boleh untuk membawa besi. Iya, yang dapat digunakan untuk membela diri ketika menghadapi musuh. Iya. Kayu pentungankah yang bisa digunakan untuk membela diri ketika menghadapi musuh? Wala yuskiluhu, dan tidak memberatkan dia. Tidak memberatkan orang yang membawa senjata. Yaitu setiap senjata yang dibawa, yang ditenteng sesuai dengan keahlian masing-masing. Sesuai dengan kemampuan dia menggunakannya. Perhatikan barakallahu fi. Liqaulihi ta'ala wal ya'khudhu aslihatahum. Penjelasan ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ayat ini sebagai dalilnya. Dan hendaklah mereka menyandang senjata. Dan hendaklah mereka menyandang senjata. Senjata yang bisa digunakan untuk membela diri ketika menghadapi musuh. Iya. Senjata yang dapat digunakan untuk membela diri ketika menghadapimu musuh. Dalilnya dalam suratul Nisa, surat An-Nisa ayat 102. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Wa mislu shiddatil khawfi halatul harabi min aduwin au sailin au sabu'in au khaufu fawati aduwin yatlubuhu fayusalli fi hadhihi alhalati raqiban au mashiyan mustaqbil alqiblati wa ghayra mustaqbiliha. Sama dengan keadaan takut yang mencekam, sama dengan keadaan takut yang mencekam adalah keadaan ketika lari dari musuh. Lari darimu musuh. Banjir. Iya. Hewan buas. Iya. Takut yang mencekam ketika lari dari musuh. Takut yang mencekam ketika terjadi banjir. Iya. Ketika terjadi banjir, yaitu banjir yang terjadi di pemukiman dia, bukan banjirnya di daerah lain. Kita di sini sholat khauf, bukan seperti itu. Itu banjir di tempat dia, banjir di daerah dia, banjir di negeri dia. Perhatikan barakallahu fik. Keadaan takut yang mencekam karena hewan buas, iya. Atau keadaan takut yang mencekam karena khawatir hilangnya musuh yang sedang dia cari. Hilangnya musuh atau terlepasnya musuh yang sedang dia cari. Maka dalam keadaan seperti ini, boleh baginya untuk mengerjakan sholat sambil berkendaraan atau berjalan. Boleh mengerjakan sholat sambil berkendaraan atau berjalan. Ingat keadaan-keadaannya tadi. Yang pertama, takut yang mencekam ketika lari dari musuh. Kedua, takut yang mencekam ketika terjadi banjir di daerahnya, di pemukimannya. Ketiga, takut yang mencekam disebabkan karena hewan buas. Kemudian yang keempat, takut yang mencekam karena khawatir terlepasnya musuh yang sedang dia cari. Maka dalam keadaan seperti ini boleh baginya untuk mengerjakan sholat sambil berkendaraan atau berjalan. Sambil berkendaraan atau berjalan. Dengan menghadap kiblat atau tidak. Dalam empat kondisi ini ya. Sholat menghadap kiblat. Boleh. Dalam kondisi menghadap kiblat ataupun tidak juga boleh. Perhatikan barakallahu fik. Yumi'u birruku'i wassujud. Serta memberikan isyarat untuk ruku' dan sujud. Iya. Isyarat ruku dan isyarat ketika sujud. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Wa nastafidu min salatil khawfi ala hadhil kayfiyati al-ajibati wa tanzim ad-daqiq ahamiyat as-salati fil islam wa ahamiyat as-salati al-jama'ati bizat. Perhatikan barakallahu fi. dari sholat khauf, dari tata cara sholat khauf, dengan cara-cara yang mengagumkan seperti ini, dan pengaturan yang begitu teliti, maka kita bisa mengambil faidah, bisa mengambil manfaat tentang pentingnya sholat di dalam Islam. Tentang pentingnya sholat di dalam Islam. Kondisi tidak terlalu mencekam, sholat tetap dilakukan. Kondisi mencekam, sholat tetap dilakukan. Bahkan termasuk bimbingan dan arahan dari para ulama alaihim rahmatullah, di saat seperti itu sholat tidak boleh diakhirkan. Iya. Tentunya lebih utama dalam kondisi normal seperti kita sekarang ini. Dalam kondisi aman, tenang seperti sekarang ini. Pentingnya sholat dalam Islam. Ini yang pertama, barakallahu fiik. Kemudian yang kedua, dan pentingnya sholat berjamaah itu sendiri. Sholat berjamaah, rijal, laki-laki itu tempatnya di masjid. Sholat berjamaah, laki-laki itu tempatnya di masjid. Sholat zuhur secara berjamaah, tempatnya di mana? Di masjid. Sholat asr secara berjamaah, tempatnya di mana? Di masjid. Sholat maghrib secara berjamaah, tempatnya di mana? Di masjid. Sholatul isya, sebagian ulama alaihim rahmatullah, semoga Allah merahmati mereka, menyebutkan sholatul asya. Sholatul asya. Iya. Sholatul isya secara berjamaah. Dan di mana tempatnya? Sholat berjamaah itu di mana? Di masjid. Sholat berjamaah itu di mana? Di masjid. Kalau engkau tidak kemana-mana, engkau ada di pemukiman, sholat di masjid. Kecuali mungkin engkau safar dengan rombongan, tetap sholat berjamaah. Tetap sholat berjamaah. Jika engkau tidak mendapati masjid, maka engkau kerjakan sholat menurut kesanggupan kamu dan sesuai dengan kondisi kamu di saat itu. Perhatikan, barakallahu fiik. Sholatu subhi, sholat subuh. Iya. Sholat subuh secara berjamaah, tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Di masjid. Sholat subuh secara berjamaah, tempatnya di mana? Di masjid. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengerjakan sholatul berjamaah di masjid. Qala hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh. Asyikhu hafidhahullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Beliau menyebutkan toyib min kulli su'in wa makruh, dari setiap kejelekan, dari setiap perkara yang dibenci. Beliau menyebutkan fa innahuma lam yasquton, fa innahuma lam yasquton fi hadhihi al-ahwali al-harijati kama nastafidu kamala hadhihi syari'ati al-islamiyyati. Beliau menyebutkan hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaganya, maka kedua kewajiban itu tidak gugur dalam keadaan yang genting. Maka kewajiban itu tidak gugur dalam keadaan yang genting. perang kan kondisinya genting, kondisinya mencekam, namun sholat tidak gugur. Namun sholat tidak gugur. Sebagaimana juga kita bisa mengambil faidah, kita bisa mengambil manfaat tentang kesempurnaan Islam. Tentang kesempurnaan Islam, yaitu Islam mensyariatkan untuk keadaan yang sesuai, atau yaitu disyariatkan untuk keadaan yang sesuai. Perhatikan barakallahu fik. Wa annaha syara'at li kulli halatin ma yunasibuha kama nastafidu nafya al-haraji an hadhihi al-ummati wa samahata hadhihi syari'ati wa salahiyataha li kulli zamanin wa makan. Di sini beliau menyebutkan barakallahu fik. Begitu juga kita bisa mengambil faidah, mengambil manfaat dihilangkannya beban berat dari umat ini. Serta keluasan. Syariat ini, keluasan agama ini, dan sesuai untuk setiap waktu dan tempat. Dan di akhir bab ini beliau menuliskan doa, nas'alullaha ayyarzuqana tamassuka biha wal wafata alaiha innahu sami'un mujib. Nas'alullaha ayyarzuqana tamassuka biha wal wafata alaiha innahu sami'un mujib. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan rizki kepada kita, untuk berpegang teguh dengan agamanya dan mati di atas agamanya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Alhamdulillah, tamma bihamdillah. Selesai pembahasan kita di dalam Kitabus Shalah, kitab salat, babun fi salati ahli al-a'dzar. Bab tentang salat orang-orang yang mempunyai uzur. Biiznillahi subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan setelahnya, pertemuan mendatang, kita akan masuk ke dalam bab yang baru, yaitu babun fi ahkami solatil jumu'ah. Apa saja yang dibolehkan, apa saja yang dilarang, biiznillah akan dijelaskan di dalam bab tentang hukum-hukum solatul jumu'ah. Jumat. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin ini yang bisa ana sampaikan pada sore hari ini. Mohon maaf atas berbagai kekurangan, ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon dimaafkan. Dan yang kedua, saya rujuk kepada kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.